Kita lajengaken acara inti pengawasan Nuzulul Quran wonten ing wadal dalu punika ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al-Muhtaramin Gus Miftah saking Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta. Lan samangke kasun gungan doa berkahipun. Megaten wadal so panginan sawetahipun kalau haturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asol amma ba'd. Dumateng ngersanipun tukang soteng ingkang nyenteri rai kula. Lo ngerai kok disenteri kaya ngono. Sulap tau. Kudune lak ya mriki sing dipadangi. Kok ngono ora terlalu ngoten niku. Lah ketok gantenge kat biyen. Loh malah tambahi meneh. Dumateng ngarsanipun para-para ingkang minulya, para kiai, para alim, para ulama, ustadz-ustadzah, para habaib, takmir masjid, Mbah Rois, Mbah Mudin, Mbah Kaum, ugi para tukang adan, mboten kesupen para tiang ingkang gugah-gugah sahur, para pejabat ingkang rawuh, Mbak menawi wonten Bapak Camat, Pak Lurah, Pak Dukuh RT RW, Bapak Polisi, ugi para hansip, mboten kesupen rencang-rencang banser, sahabat-sahabat hadroh, jenengmu apa mole? Ijazul Quran, vokalisnya lemu banget. Ugi para panitia pengajian, tukang tendo, tukang syuting, tukang sound, tukang noto kursi, tukang dum-dum konsumsi, wabil khusus ibu-ibu tukang ngomong. Rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan ngerawi pengaosan ingkang disponsori kalih minyak goreng Amanda. Wong pengajian kok sponsori minyak goreng iki apa cangkem iki ya ini ben lunyu ngono apa kok piye. Pengajian selamat datang, baru iki ana pengajian selamat datang iki nembe teng mriki niki. Biasane lah ucapan selamat datang kene ngarep ning dalan ning gapura iki geber kok selamat datang iki lah ya. Wonten acara pengajian selamat datang. Hadirin pengajian Nuzulul Quran. Pertanyaan kula iki niki nyuwun sewu, niki geber apa woro-woro? Wonten Masjid At-Tabi'in Terasan Juwiring Ahad 19 Juni 2016. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh disuguh susu kados kula. Kalau niki ra tau ngombe susu. Soale napa kolesterol. Lak diombe niku kolesterol. Susu niku lak diombe kolesterol. Ning lak disenggol tok ora apa-apa. Kowe iki mikir apa le? Sing cetha wong lanang niku kaya soda. Yen ketemu susu mesti gembira. Iki lo, iki lo, iki lo. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dalu menika insyaallah pikantuk syafaate Quran. Insyaallah sedaya ingkang rawuh menika dipun dadosaken ahlul Quran. Keranten miturut Kanjeng Nabi menungso sing paling apik niku sinten khairukum mang ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya. Dadi wong sinau maca Qur'an niku apik sing ngajari nggih apik. Mila menawi wonten tiang-tiang sepuh teng mriki teng juwiring tasih kathah sing dereng saged maos Al-Qur'an, jenengan ora apa-apa mulai latihan senajan tompun tuwa. Sing didelok kali Gusti Allah niku mboten hasile iso apa ora, tapi sing didelok niku prosese. Kula izin sak nggon-nggon wong Islam niku do maca Yasinan. Ning kadang-kadang kula takoni, sing mok waca Indonesane apa Arabe? Dijawab Indonesane. Kamangka bahasa Al-Qur'an niku lak diwaca bahasa Indonesane biasane nyok geseh. Contoh ya ayyuhalladzina amanu sing diwaca Indonesane dadi napa? Ya ayyuhalladzina niku ra ono alladzina niku ra iso. Alladzina amanu dadi alat zina amanu. Kan bahaya. Ayo, ustad, ustad niku bahasa Arab tulisane U S T A D Z. Dalam bahasa Arab tulisane ustad niku ngagem zal ana titike. Ning kata sing maca ustad nganggo dal ora ana titike. Niku mung beda titike artine beda. Yen ustaz nganggo dal ana titike niku artine murabbi, muallim, mudarris, artine guru, artine pengajar, artine wong tukang mulang. Ning la ustaz ora ana titike nganggo dal tulisane ustad niku artine wedhus. Mila kok jenengan pengajian dalu menika bersama Ustadz Gus Miftah berarti jenengan padha karo ngelokke kula wedhus. Heeh ta, Dus? Mila pentingnya maca Quran kemudian teng mriki niki. Lah sakniki aneh. Kula kala wingi matur teng Delanggu napa? Kathah tiang-tiang sing boten seneng dengan adanya tadarus Quran. Malah banyak takmir pejabat-pejabat setempat itu membuat aturan. Wong tadarus ra usah bengi-bengi nganggo speaker. Jarane napa? Mbrebegi kuping. Nyuwun sewu. Wong dangdutan mawon ora ana batese. Ngundang dangdutan mawon sampai jam 1 bengi ra ana sing protes. Padahal polisi ini mesti sibuk lak ngawal dangdutan. Bengok-bengok mesti ana wong mabuk. Minimal gawe paguyupan pangunci. Napa niku pangunci? Paguyupan ngunjuk ciu. Bengok-bengok ora karuan, goyang senggol-senggolan, ana sing keslumet rokok, nesu ngamuk ngamplengi kancane. Ora ana sing gagas. Nanggap jadilan isuk nganti jam 1 bengi ora ana sing gagas. Bahasan wong tadarusan setahun pisan teng bulan Ramadan kewengen titik nganggo speaker jarene mbrebeki kuping. Mila kok ana wong tadarusan kupinge kebrebeken, saya pastikan niku kupinge kopoen. Bu, kira-kira jenengan luwih nyaman pundi? Nyaman ngrungokke wong tadarus Quran napa nyaman krungu wong jatilan? Tadarusan. Nyaman derek pengajian napa dangdutan? Ning nyatane wong juwiring lak ana pengajian diundang ngrung mesti gelem mangkat. Ning yen tanggane nanggap jatilan ora diundang mangkat. Kamu kok jadilan niku ngundang demit kok sing teko wong terasan. Berarti wong terasan kaya mila para demit rahimakumullah. Salah teng mriki niki wau. Mila kula ora gagak santri-santri kula tadarus nganti subuh ora apa-apa. Ya ora usah nganggo speaker dhuwur, minimal speaker ngisor. Tapi ini perlu dibudayakan. Wong krungu ngaji kok kupinge panas. Kula dadi kemutan. Ana ulama kondang niku dipenjara kali raja sing dolim. Begitu dipenjara dilebokke ning penjara dicampur karo macan sing keluwen. Akhire napa? Rajane mikir, pejabatnya mikir, iki mesti kiai ini entek dipangan karo macan. Apa yang terjadi? Di dalam penjara sang kiai membaca Al-Qur'an secara tartil. Apa yang dilakukan oleh si macan? Tertegun mendengarkan keindahan bacaan Qur'an. Macan wae ngrungokke wong ngaji, meneng. Bahasan wong kene kok kebrebeken kupinge. Niku lak kebangetan lho. Kula kala wingi matur teng Delanggu, kula ngaji ning sarekem niku kalih mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu. Kowe iki ngopo? Ketoke gaweane rono iki. Kula ngaji kalih mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu. Pertamane gelem ngaji niku mereka karena apa? Karena mereka tertegun mendengarkan bacaan Quran. Mereka khusyuk mendengarkan bacaan Quran, bahkan mereka menangis ketika mendengarkan bacaan Quran. WTS loh, wanita tuna susila, PSK, pekerja seks komersial. Jenengan perso WTS niku kerjaane nopo? Salah, dodolan kroto. PSK niku dodolan kroto. Nopo niku kroto? Pakan manuk. Iki sone awal mau karo saiki kok penak awal mau. Iki mesti diutak-utek iki tangane iki. Pertama mau penak empuk saiki kok atos kaya cangkemmu. Malah iki lak ya ora bener iki. Pertama buka mau iki enteng kok suwe-suwe atos. Iki sone bayar apa gratis? Gratis pantesan elek. Wow, pertama kula mulai ngaji iki empuk banget kok suwe-suwe atos. Iki mesti tukang sone mau mangkat ngaji nguyuh ora cewek iki ketok iki. Lah wis bener iki rasa diutak-ute ngono kuwi. Ketoke wong ya gondrong. Neng kok ya radong. Ayo le dandani le sing penak le. Mau pertama aku buka mau enak banget enteng bar nggih selawatan mau lho. Iki tak gawake mic larang nggih padha kowe. Lah karo micmu ya adoh, Bro, beda. Napa, Bu? Ijolan mbahmu ijolan iki larang ijolan. Aku kula niku moh nganggo mike panitia soalnya wis mambu abab. Mila kula nggawa mik dhewe kok malah ijolan. Please deh. Oh nggih nggih alah-alah. Ana wong kok cerewete kaya ngono. Muga-muga ibuke panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati ibuke urip dhewe. Amin. Ning awakmu ya rasa kaget lha wong wedok cerewet ki lumrah. Ya ora wong wedok omongane kathah ki lumrah. Soale wong wedok niku keturunane Siti Hawa. Lho mangap-mangap. Beda lak wong lanang-lanang niki anteng kabeh. Soale apa? Nabi Adam mingkem. Jajal wong wedok Hawa. Mila lak wong lanang meneng kabeh ki lho. Lah ana wong lanang cerewet mesti dilokke oh dasar cangkem wedok. Ayo cerewet to meneh ora apa-apa. Ila tak titeni sak nggon-nggon iki rondo karo dudo. Kuwi jumlahe akeh rondo. Soale kenyataane wong lanang niku matine luwih dhisik tinimbang wong wedok. Nggih. Lah napa wong lanang kok cepet mati? Soale stres mikirke bojo cerewete ra umum niku. Mila kemudian apa? Salah satu sifate wong poso niku adalah untuk membuat hati kita itu lebih hidup, lebih sensitif. Dengan apa? dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka ciri-ciri orang beriman itu nyuwun sewu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Mila kok ana wong ngaji, hatine bergetar. Aja nganti rumangsa kebrebeken, rasane ayem. Kan kudune ngono kuwi le. Macan mawon iso meneng. Bahkan Abu Jahal kalih Abu Lahab yang memusuhi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun sewu, mereka terkesima dengan bacaan Quran yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Quran ini perlu dimasyarakatkan, perlu dibudayakan. Hari ini wong Islam kudune isin yen ra iso ngaji. Wong Islam kudune isin yen ra iso maca Quran. Wong yasinan sak nggon-nggon kok sing diwaca Indonesiane. Kabeh apal Fatihah, ning begitu kon maca surat Fatihah malah salah kabeh. Soale napa? Biasane jenengan niku iso mergo krungu, ora mergo maca. Kok ada yang mengatakan Gus pengajian nuzul Quran itu bid'ah? Nggih nyuwun sewu, lak jenengan ngomong bid'ah. Quran sing jenengan waca niku nggih bid'ah. Soale napa? Zaman Kanjeng Nabi urung ana sing jenenge mushaf Quran. Harokat yang di dalam Al-Qur'an sakniki A I U niku nggih bid'ah. Soale zaman Kanjeng Nabi mbiyen ora ana A I U. Tajwid niku bid'ah. Soale tajwid itu munculnya setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi aja gampang ngomong bid'ah. Sing cetha bid'ah niku Kanjeng Nabi umur 20 tahun rabi, kok ana wong trasan 27 tahun urung rabi, kuwi bid'ah. Soale ora padha karo Kanjeng Nabi. Ana ora ngono kuwi? Sing umur 30 tahun urung rabi ana apa ora? Ana, jenenge sapa? Kae PHP perjaka hampir punah. Kalau definisi semua yang baru itu bid'ah, berarti masa ini nggih bid'ah, raine niki nggih bid'ah. Soale napa zaman Kanjeng Nabi ora ana rai sing model ngene iki ora ana. Kok saiki gampang men ngomong bid'ah. Ayo. Apa ya awake dhewe iki kudu plek kaya Kanjeng Nabi, mlaku ya kudu kaya mlakune Kanjeng Nabi. Kalau semuanya harus dicontohkan kali Kanjeng Nabi, tenek Kanjeng Nabi jebol boyoke. Ayo. Kau apa dicontohke umpamane? Nggih nyuwun sewu ora iso. Maka Kanjeng Nabi napa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu dengan urusan-urusan duniamu. Jadi awake dhewe nggih nyuwun sewu, umpama ora padha niku nggih lumrah kon padha plek ya ora iso. Umpamane soal dahar, Kanjeng Nabi dawuh mangan kuwi sunai nganggo driji telu menggunakan tiga jari. Kenapa Rasulullah Muhammad mensunahkan dengan tiga jari? Karena kalau dua jari ndak dikira pendukungnya Jokowi. Ora, ngapa kok sunai nganggo driji telu? Lumrah sing didawar Kanjeng Nabi niku bangsa biji-bijian kurma. Lah kurma niku dicekel ngoten iki penak plek. Buah pin plek, buah zaitun plek. Lah wong terasan mangan bakmi godhok panas-panas nganggo driji telu ya mlonyoh jempolmu tak kandhani. Mila nyuwun sewu, sendok niku bid'ah napa mboten? Bid'ah. Angsal napa mboten? Oleh. Lora percaya mangan bakmi aja nganggo sendok. Boyo sing dicontohke liyane umpamane Kanjeng Nabi niku nyunahke menawi dahar drijine niki demut utawa dilebokke cangkeme bojone. Lah, jenengan nyontoh ngono ki ra apa-apa. Mengke dalu ibu-ibu sahur karo bojone rampung, bojone dikandani, "Pak, bukaan cangkemmu nyoh." Kalau kemudian, kenapa kemudian diperingati pengajian selamat datang ini? Oh, kok pengajian selamat datang toh? Aku yang gak geberi wagu banget kayak pengajian kok selamat datang. Gila berarti pada karo keset toh. Lah keset kan tulisannya selamat datang toh. Welcome lho. Iki jenenge penempatan yang tidak pas. Kula dadi kelingan, ana imam masjid, gaweane ngimami masjid ning desa. Anake mulih saka paran, rambute lak go rambute niku lak go napa nyuwun sewu keriting. Tekan ngomah rambute lurus. Karo bapakne takoni, rambutmu mau apake nduk kok iso lurus? Kula rebonding. Rebonding kuwi apa? Diluruskan. Lah, akhire bapake ngimami salat raweh, begitu arepe salat tengok ke belakang, rebonding. Imame gaya rebonding. Makmume plenggong lho kok rebonding ki apa? Kenapa kita harus memperingati pengajian nuzulul Quran ini? Jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami Allah yang akan menjaganya. Ini dalam rangka apa? Jaga Quran. Kita jaga Al-Quran bareng-bareng. Maka hari ini dunia mengakui satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah walaupun cuma satu huruf, bahkan satu titik, itu hanya Al-Quranul Karim. Liyane kabeh wis rubah dewi-dewi. Al-Quran kok salah saayat mawon, jangankan saayat, satu huruf mawon niku konangan. Soalnya apa? Allah melibatkan para ulama, Allah melibatkan para penghafal Quran untuk menjaganya. Milan jenengan pirsani, wong Islam niku umur 5 tahun wis ana sing ngapal Quran. Umur 6 tahun kata sing ngapal Quran. Tetapi agama-agama lain bahkan pendeta sekalipun tidak pernah mampu menghafal kitab sucinya. Artinya apa? Al-Quran itu mukjizat yang begitu luar biasa. Kok awake dhewe ra iso maca, ketinggalan, Bu. Apa jenengan ngatine ora ayem ngelongokke anake SD, SMA tadarus ning masjid. Maca Quran jenengan ngrungokke ning omah sinambi nonton TV. Apa ora ayem? Kula niku lak ngrungokke anak kula maca Quran, kula langsung ngelus dada. Dadane bojo kula. Ya Allah. Ya ngapa to bojo-bojoku dhewe kok. Gus Miftah bojone pinten? Nembe setunggal. Nambah napa mboten? Insya Allah nunggu takdir. Lak ditakdirke rabi menah ya sapa ngerti to. Nek lak teng Jawa Timur bojo siji niku dereng kiai, niku ustad. Lak bojo loro niku syekh. Contone Syekh Puji. Lak kiai niku biasane bojone telu utawa papat. Lak bojone wolu eyang. Contone Eyang Subur. Lah napa Eyang Subur kok untune entek? Lumrah soalnya kakean mentil. Ayo, ini momentum bagi kita umat Islam dengan peringatan nuzulul Quran niku napa? Dievaluasi. Iso maca Quran apa ora? Lah wis maca nuwun sewu, iso ngamalke apa ora? Tapi semuanya itu nyuwun sewu akan berhasil kalau jenengan duwe guru. Jangan pernah sekali-kali mempelajari apapun apalagi Al-Qur'an tanpa guru. Bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Wong uteke awake dhewe niki pas-pasan, ilmune pas-pasan. Maca Quran diwaca dhewe, diartekke dhewe, diterjemahke dhewe, ditafsirke dhewe. Uteke niki mboten mampu. Tapi nyuwun sewu sakniki marak teng lingkungane awake dhewe niki. Maca Quran mawon ora fasih. Waya tak tau bratul-bratul macane kangelan, belas orang nganggo tajwid. Kok wani nafsirke Al-Qur'an. Niku jenenge mboten tafsir Qur'an, tapi niku jenenge terjemah Qur'an. Beda. Karena kemudian yang terjadi napa? Begitu awake dhewe nafsirke dhewe, rusak sekabehane. Ngrusak artine. Ngrusak apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Contoh, wonten surat At-Taubah dipun ngendikaken. Ayat 89 yang mboten kelintu, wala tusalli ngala ahadi minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah kubur di atas makamnya. Ayat ini ditafsirke bahwa nahlili wong mati kuwi ora kena. Ndongake wong mati kuwi bid'ah. Ndongake wong mati kuwi haram. Ndongake wong mati kuwi kafir. Ndongake wong mati kuwi neraka. Soale napa? Ora maca sekabehane. Kamangka modele wong sakniki nyuwun sewu. Maca Quran, Qurane dipotongi. Maca ayat, ayate dipotongi. Maca hadis, hadise dipotongi. Maca dalil, dalile dipotongi. Melu-melu katoke dipotongi. Maka akhirnya kemudian apa? Muncul banyak aliran. Ono aliran Al-Kacong, aliran katok cungklang. Ono aliran karung, ono aliran kopiah dan sarung. Ono aliran RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Ninglah ibu-ibu mriki insyaallah alirane KMT. Napa niku KMT? Kelompok mangan terus. Milo lemu-lemu kaya vokalise. Bobotmu piro, Bro? Akhire napa? Mergo maca Quran diterjemahke dhewe ngawur ra duwe guru. Maka dikatakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, al-ilmu bila saikhin fa saikhuhu saiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Maka dalam sejarah kita lihat bagaimana kemudian orang-orang besar semuanya punya guru, Pak. Raden Ajeng Kartini merguru kare Mbah Soleh Darat Asamarongi. Gara-gara ngaji Quran kare Mbah Soleh Darat Asamarongi, Raden Ajeng Kartini duwe buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Niku sangka guru gelem ngaji. Ibu-ibu terasan perso, siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum. Soale enten lagu, judule napa? Putri Indonesia. Berarti Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Suwe-suwe ngaji kaya aku karo aku tambah pekok iki ketok iki. Dadi wong tok mergo manut karo guru, ngaji Quran karo guru. Rangga Warsito, nate ziarah makame Rangga Warsito. Niku duwe guru, namine sinten? Mbah Sok nyuwun sewu, Mbah Hasan Besari Ponorogo. Manut karo guru dadi wong top. Pujangga Keraton Solo. Sapa sing ora kenal kali Rangga Warsito? Soale napa ngajine kali guru? Suwardi Suryaningrat. Jenengan mesti ora kenal. Siapa itu Suwardi Suryaningrat? Jenengan kenale Ki Hajar Dewantara. Niku dadi wong ampuh mergo duwe guru. Sapa gurune Ki Hajar Dewantara? Kiai Haji Sulaiman Zainuddin Kalasan. Tapi wong lali bilih nyuwun sewu Suwardi Suryaningrat niku santri. Jenengan ngertine Ki Hajar Dewantara niku namung bapak pendidikan. Dengan slogannya napa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Padahal niku santri. Ning awake dhewe ora ngerti bilih niku santri. Bahkan kula sering matur teng kota Yogyakarta itu terlahir seorang yang luar biasa. Namanya siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid iki dadi wong kondang mergo seneng ngaji kali kiai. Pertama kali ngaji teng Ponorogo kali Mbah Kiai Haji Hasan Besari Ponorogo. Saking Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Bagelen Purworejo ngaji kitab Dalalen kali nyuwun sewu. Kiai ini teng Purworejo niku ngaji kitab nyuwun sewu. Ngaji kitab Dalalen. Pindah meneh teng Munti kok Muntilan. Punti niku ngadi wongso. Ngaji kali ngaji kitab hikmah kali Mbah Nur Muhammad ngadi wongso. Jenengan perso Abdul Hamid dadi wong top mergo ngaji ini ya tenanan. Qurane digondeli tenanan. Maca Qurane ora sepotong-potong. Jenengan perso sinten niku Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Oh. sing iso mbaleni tak wenehi susuku. Jenenge komplit di Ponegoro niku lek iso mbaleni tak wenehi susuku. Ayo sapa sing iso? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustari Haru Cokro Sirumati Ingalogo Sayyidin Panatogomo Amirul Mukmin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Niku dadi wong top soalnya napa ngajine tenanan. Lha wong sakniki nyuwun sewu ngajine ora tenanan kok malah mbuka-mbuka dhewe ya rusak uteke. Maka begitu gampang orang menyalahkan orang lain gara-gara napa maca Quran mung diwaca dhewe diotak-atik dhewe akhirnya rusak niku Al-Qur'ane. Naudzubillah min dalik. Mila le nyuwun sewu ngaji yo sing tenanan. Sing kudu dicontoh sinten? Kathah kisah-kisah ulama yang luar biasa. Dia menjadi luar biasa gara-gara percaya kali kiai ini. Kula ajeng crito namine Imam Syafi'i. Bu, kenal mboten kali Imam Syafi'i? Kenal napa mboten? Imam Syafi'i niku salah satu imam madhab sing paling kondang ning donya. Imam madhab niku sing kondang ana papat. Siji Imam Hanafi, loro Imam Maliki, telu Imam Hambali, papat Imam Syafi'i. Menawi teng Indonesia ana meneh satu imam yang kondang, sinten? Imam Samudra. Wow. Rupane kaya awakmu ketok iki, Kang. Jenengan tasih kelingan Imam Samudra mboten? Sing gaweane gawe bom niku lho. Bor niku lho, niku Imam Samudra niku. Iki kok ya ora tangi. Hari ini begitu banyak orang walaupun dia cerdas, dia pinter, tetapi ilmune ora manfaat. Soale napa? Mergo ora duwe rasa takdim kalih guru. Mila begitu kula diundang kalih DPR, kula matur DPR niku kurang ajar. Gaweane mung turu, gajine puluhan juta. Guru-guru sing mulang tenan apa meneh guru TPA belas ora ana gajine. Kula ngaji kali kanca-kanca artis teng pondok kula matur, awakmu syuting sinetron kuwi gaweane mung ngapusi, ngrusak akhlake wong sak Indonesia, bayare sak episode 50 juta, 70 juta, 100 juta. Mbahasan guru-guru TPA kabeh gratisan. Sing kurang ngajar ki wong terasan. Nguyuh ning pom bensin bayar 2000. Nitipke anak ning TPA ora mbayar. Berarti lanjenengan luwih ngajeni uyuh tinimbang anak. Ngono kuwi ya wangsulan halah, Gus, Gus, anak niku lak ya kancane uyuh. Ngono kuwi kok kepiye? Ora ngajar. Anak kok kancane uyuh. Loh, lak ora ngajar, malah dicetake wong wedok. Metune padha, lak ora ngajar to, Kang. Mila ibu kula tak matur, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku maksudnya napa? Surgane anak tergantung kelakuane wong tua, terutama ibu. Mila dipun ngendikaken al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sakniki kata, ibu wis belas ora nyurgake anak. Anak titip ke pembantu, anak titip ke babysitter. Jare ini golek duit nyuwun sewu bondo yang paling berharga niku anak. Ning nyatane kata wong tua sing ninggal ke anak mung golek duit. Berarti nopo? Anak kalah aji tinimbang duit. Lah kula matur ngoten niku, ngomong ngoten niku anak kula dadak takon. Abah, tadi abah bilang surga terletak di bawah kaki ibu. Alasannya kenapa, Bah? Kula meneng mawon rata jawab. Anak kula nyelekop, kiai kok ora iso jawab. Akhire kula jawab, "Nak, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Iki wis akeh wong tuwa sing ra nyurgake anak. Akhirnya napa? Imam Syafi'i matur kali ibune, ibu apa li? Pak Kiai teng Mekah wau dawuh, kapure kula nglanjutke ngaji teng Madinah lanjut teng Irak. Pareng napa mboten? Napa jawabane ibune Imam Syafi'i? Mangkat li, mangkato. Umpama sesuk awakmu ora iso ketemu ibu, ibu ora iso ketemu awakmu, yakin li sesuk awake dhewe bakal ketemu ning akhirat. Kadang-kadang ngaten iki lho Pak, bocah niku lho arep mondok pertama, niku sing angel anake. Dilebokke angel, nangis lah pengin mulih lah sak piturute. Ning begitu anak wis kerasa ning pondok, biasane sing mobat mabit genti ibune. Soale napa? Anake ra gelem mulih ning pok, ra gelem mulih ning omah, senengane ning pondok. Biasane ngono kuwi. Mlebu pertama niku sing angel anake. Begitu anake wis betah, sing ngopo niku? Sing rewel genti ibune. Mang contoh sikape ibune Imam Syafi'i. Mangkato le. Umpama awake dhewe ra iso ketemu ning donya, sesuk ketemu ning akhirat le. Akhire Imam Syafi'i budal ngaji teng Madinah, ning Madinah ngaji kali Imam Malik rampung lanjung ning Irak. Mboten wani wangsul Imam Syafi'i. Soale napa? Dereng pikantuk dawuh saking ibune. Akhire ra wani mulih. Beda kali bocah mondok saniki gaweane mung mulah-mulih tok. Padahal mulih niku kaya tamu ngrepoti sing ning omah. Biasane ngoten niku. Mila kula matur ngomong kali santri-santri kula, kowe esuk bodho mulih, tapi jangan tempatkan dirimu sebagai tamu di rumah. Kudune anak bekti kali wong tua, malah anak njaluk dilayani wong tua. Gek kowe iki cap apa? Ayo. Akhire napa? Imam Syafi'i rawani mulih mergo dereng didhawuhi kali ibune. Satu ketika santrine Imam Syafi'i musim haji ngaji teng Masjidil Haram. Begitu ngaji santrine Imam Syafi'i bola-bali nyebut jenenge Imam Syafi'i. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu an. Waqala Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ibune Imam Syafi'i ada di dalam masjid. Rampung ngaji diparani kali ibune Imam Syafi'i. Nak, kok katwau jenengan kula rungokke nyebat-nyebut jenenge Imam Syafi'i. Ki jenengan iki sapane Imam Syafi'i? Dijawab, "Ibu, kula santrine Imam Syafi'i." Lah ibu sinten? Le, aku ibune Imam Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Langsung disungkemi kali santrine Imam Syafi'i. Mila jenengan pirsani, mulyane kiai niku iso ngangkat bojone, iso ngangkat wong tuane, iso ngangkat derajat anake. Mila ana wong wedok senajan tok ora sapa-sapa kok dirabi karo kiai, biasane diceluk bunyai. Bu. Bu. Akhire santrine matur kali ibune, ibune Imam Syafi'i. Ibu, napa wonten pesen kagem anak panjenengan kiai kula Imam Syafi'i? Ana le. Napa pesene ibu? Omongno Imam Syafi'i, lak pengen mulih ibu wis ikhlas. Ibu wis ikhlas. Akhire dugi kota Makkah, kota Irak. Santrine matur, "Pak Kiai, kula kala wingi rikala haji ketemu kali ibune panjenengan wonten pesen menawi Pak Kiai badhe kondur ibu sampun ridho, sampun ikhlas setelah puluhan tahun." Akhire napa? Imam Syafi'i pamitan teng kota Irak. "He wong Irak, aku arep mulih sowan ibuku ning Mekah." Wong sak Irak nangis kabeh. Ngerti kiyaine ajeng kondur, wong sak Irak kabeh menehi oleh-oleh. Ana sing gawani unta 5, ana sing gawani unta 4. Ana sing gawani beras, ana sing gawani gandum, ana sing gawani macem-macem. Dadi jenengan ora usah kaget. Lah ana kiai mulih pengajian digawani oleh-oleh ki ora usah kaget. Minimal Amanda sak mobil wis. Wis kan biyen kuwi tak kandhani. Aku mau cerita lho iki. Aku ora njaluk lho. Sorry ya. Kula cerita Imam Syafi'i mulai saking Irak digawani oleh-oleh. Soale ngerti kiai ini ajeng mantuk. Niku wis kan biyen wis ana. Saiki mung gari nglanjut iki. Bu, niku biyen. Saniki ke apa ya ora mungkin terasa ning lanjutke meneh unta iki unta sangka ngendi. Akhire napa? Kat mau kok omong wedas. Wong kene iki ngenyek aku kok. Mentang-mentang aku duwe jenggot ra duwe kumis jerene kaya wedhus lah ora ngajar to. Wong Jawa iki aneh kok duwe jenggot ra duwe kumis jerene kaya wedhus, duwe kumis ra duwe jenggot jerene kaya lele. Lah mesake to, Pak. Padahal mertuaku ya kumisen ya jenggoten, berarti mertuaku ya wedhus ya lele. Akhire napa? Imam Syafi'i kondur teng kota Mekah membawa ratusan ekor unta. Berikut oleh-oleh di punggungnya. Sampai perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i utusan santri le matura ibuku. Napa Kiai? Aku wis meh tekan ngomah. Niki sunnah yang jenengan niku badhe silaturahmi, badhe tindakan sowan kepada seseorang itu ngabari riyen. Niku hukume sunnah. Bu akor pesowan lho, niku sunnah. Supaya napa sing duwe omah ora kedabikan. Ora kok ngarep-ngarep disuguhno ya ora. Ora. Ning nyuwun sewu, ngabari supaya ora bingung. Dugi dalem ibu. Imam Syafi'i sampun dugi perbatasan kota Mekah. Ibune takon, "Le, Imam Syafi'i nggawa apa?" Dijawab kali santri ini, "Bu, anakmu TOP BGT GTL." Wah, apa kuwi top banget gitu loh. Lah napa? Kondur saking Irak, Imam Syafi'i membawa ratusan ekor unta. Berikut dengan oleh-oleh yang ada di punggung unta. Top tenan, Bu. Napa jawabane Imam ibune Imam Syafi'i? "Le, matura ning Imam Syafi'i." "Napa, Bu?" "Kandani Imam Syafi'i, ora usah mulih. Ora usah mulih ning omah." "Lah napa, Bu?" "Aku mbiyen dawuh Imam Syafi'i supaya golek ilmu. Ngopo mulih kok gawa bondo? Ora usah mulih." Omongno Imam Syafi'i. Ayo, kira-kira wong terasan lah anake gawa oleh-oleh ngono kuwi apa ora? Ora mungkin. Akhirnya diatur ke kali ibune Imam Syafi'i. Kali Imam Syafi'i, "Pak Kiai, ibune jenengan ngamuk-ngamuk." "Lah ngopo? Kula wolak cerita. Jenengan kondur saking Irak nggawa oleh-oleh kathah. Ternyata ibu-ibu, ibu malah nesu-nesu." "Lah ngopo nesu-nesu? Jarene mbiyen jenengan didhawuhi golek ilmu ora kok nggon golek bondo. Saiki kok malah mulih nggawa bondo kathah. Ibu mboten lila." Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Untone didom teng kota Mekah. Oleh-oleh didom teng kota Mekah. Jadi jenengan ora usah curiga lah kiai digawani oleh-oleh niku mergo santrine kathah tak kandhani. Aku ki ya mung crito ngono lho. Ora kok tanggo dhewe iki ya ora. Kula gara-gara ngaji bab niki teng turi, mulih kebak salah lah ciloko ya aku ngono. Sakmene mbane ge semangan sapa untung santrine bladok-bladok. Akhirnya napa? Yang tersisa dibawa pulang oleh Imam Syafi'i napa, Bu? Namung buku kali kitab-kitab Imam Syafi'i. Ibu, apa yang sebenarnya pengen saya katakan? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate, Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Wirungono tenanan. Sing ngepek-ngepek akhirate, Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Ning lan jenengan mung ngoyak donya kelangan akhirate. Lah wong tuwa sakniki niku mboten nyurgake anak. Soale napa sing doyak donya mboten akhirat? Buktine napa, Gus? Contoh. Tak takon jawaban sing jujur. Rikala jenengan duwe anak bayi, merangkak menjadi balita, mana yang pertama kali kamu ajarkan kepada anakmu? A B C D napa abatasa? ABCD. Kamangka dawuhe Kanjeng Nabi, wa yu'allimahul kitaba. Anak niku kudu diwulang Al-Qur'an riyen, abatasarien. Ning nyatane wong terasan mulang anake ABCD. Berarti jenengan nyurgake anak napa mboten? Mboten. Kok nggih kepiye? Cek ngeyel. Sing jilbabe putih iki lho gumun. Wis pesek tungkae mlethek-mlethek. Ayo. Awake dhewe niki men mboten nyurgake anak, Bu. Eh, please deh. Kadang-kadang nopo to, awake dhewe nyekolahke anak mon hitung-hitungan kok karo anak. Begitu anak disekolahke rampung perguruan tinggi, anak kok ndelalah nganggur. Biasane ibune ngomong apa? Oh, alah lele. Goblok tak pinter ke cilik tak gedekke nganti kuliah perguruan tinggi. Begitu rampung kok nganggur. Ge kapan kowe mbales budine wong tuamu? Hei Bu, please deh. Kowe iki wong tuwa apa rentenir? Kok malah hitung-hitungan karo anak? Niku lak umpama anake kaya kula mesti tak wangsule. Lah ngopo to Bu kok njaluk balas budi? Wong aku mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong kowe mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ngopo? Kok malah hitung-hitungan karo anak niku lho. Wong tuwa niku kewajibane nyekolahke, kewajibane minterke. Guru niku kewajibane mulang, anak niku kewajibane belajar. Sesok dadi apa niku mboten urusane wong tuwa, ora urusane guru, ora urusane anak, ning urusane Gusti Allah. Ning lak nyatane awakmu mboten, tetep mawon sing moho yan niku donyane dhisik. Ngudang anak niku lho, nak sing pinter ya sok dadi dokter. Ayo dokter. Nak awakmu sing apik sok dadi polisi. Ayo. Jarang nak sing pinter ya. Ning kene sing ngurusi wong mati iki jenenge apa le? Ah. Nak sing pinter ya sok dadi modin. Ora ana. Tenan dan ora ana. Aku sering ngaji karo ning Polda Dik iki. Kula matur lak duwe anak mantu polisi banggane ra umum. Mantumu apa Bu? Polisi. Oh. Kuat. Mantumu apa? Namung Modin. Ngenyek Mbah Modin to kuwi. Ana Mbah Modin ra iki? Hah? Ndi wonge? Mbah Modin. Kudune ya bangga lho. Mantumu apa? Modin. Duwe mantu polisi bangga kena. Tapi ya aja kemudian kamu susah ketika mantumu Modin. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Kula guyon kene Pak Kapolda Yogja niku. Ingat Pak Kapolda, polisi butuh Modin, Modin ra butuh polisi. Maksudnya napa, Gus? Polisi mati sing bungkus Mbah Modin. Mbah Modin mati bungkus dhewe. Ngopo? Seolah-olah mereka yang sing api agamane ning pekerjaane elek, pekerjaane biasa-biasa saja. Awake dhewe niki ra bangga. Menolo anake dipethuk nganggo motor, ninja sing jentit kae. Lak digen lak dibonceng ceweke iso SMS kae. Apa kuwi SMS silite metu setitik. Kuwi senenge ra umum. Ning lak seteko santri sarungan, sandale lecak, sarunge nglinting, ambune kelembak menyen mung santri. Lak ora ngajar to kuwi. Wong wedok. Lah sing lamar niku wong-wong top, gaweane manajer, gaweane nopo buangga. Anakmu sing lamar sapa? Lulusan UGM. Untune gondrong tur maju. Kuwi buanggane ra umum. Ning lak mantune iki mung lulusan pondok, jawabane nopo? Mantumu nopo? Namung lulusan pondok. Nganggur. Nyuwun sewu, jenengan lak ora nyelametke anak. Apa mana saniki ana wong tua dilamar anake? Wah, aku yang golek calon bojo iki, calon bojo nggih anakku iki sing mapan. Apa mbiyen rumangsamu awakmu dirabi karo bojomu iki wis mapan. Kowe mbiyen yo susah gaya. Malah dodolan anak. Ayo gene apa mboten? Mila jenengan pirsani lak golek mantu niku Pak. Sing takoke biasane napa? Pekerjaane apa? Gajine piro? Jabatane apa? Duwe apa? Juarang wong tuwa sing takon, "He calon mantu, salatmu kepiye? Kowe iso ngaji apa ora? Kowe vokalis hadroh apa ora?" Ora ana ngono kuwi. Ora ana. Untung wis duwe bojo, untung jek payu kowe iki. Jaman biyen kula manggon masjid nyuwun sewu Pak. Dadi penjaga masjid. Wong kula rekoso ning Yogya ora kuat ngekos. Ora ana cah wedok sing gelem kalih kula niku ora ana. Mung penjaga masjid. Ngenyake ra umum dan aku biyen nak mung penjaga masjid James Bond. Wow. Jaga masjid dan kebon. Kuwi lak ngenyekno ra umum ala mung penjaga masjid iki duwe apa? Mung gaweane ngepel masjid, gaweane resik-resik masjid, gaweane mung adan, paling mung gugah-gugah sahur. Kowe ngenyek banget to. Lah ora ono sing gugah-gugah sing nangekke kowe sapa? Apa sing jomblo-jomblo kuwi? Alarm. Ala-ala. Aku mbiyen iki manggon masjid 5 tahun lho. Pangkatku James Bond jaga masjid dan kebon. Kuwi sing tak tunggu masjide wong Muhammadiyah. Ben bengi aku gugah-gugah sahur, ya ora ono wong menehi sahur. Bapak ibu ingkang dereng sahur kula aturi sahur, ya ora ono wong menehi sahur. Akhirnya bengok-bengok iku lo ganti. Bapak ibu kula dereng sahur. Delalake kula manggon masjide wong Muhammadiyah kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Kuru aku. Saniki kula bali dadi wong NU. Wah, kula langsung lemu. Bobotku 100 kilo. Lah napa kula dadi wong NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selametan mangan, ruwan mangan, nyadran mangan, mujahadahan mangan, selawatan mangan. Ana wong lara kok ndongake mangan. Delala sing lara mati mangan meneh. Omongan mangan mangan mangan nganti cah ijazul Quran rupane kaya besek kabeh iki lho. Kuwi ora ana, Pak, kok kula nyedhaki cah wedok ora bakal gelem, ora ana wong wedok sing gelem marang aku iki ora gelem. Soale napa? Mung penjaga masjid. Heh, alah apa kuwi? Senajan to sarjana manggone mung ning masjid ra duwe apa-apa. Jangankan kok motor pit ontel wae ra duwe sanggon-nggon nengklek. Kula syukuri alhamdulillah aku jek iso engklek mlaku ngalor ngidul, tanggoku ke setruk resone ndi neng ndi. Kula nggih ngoten niku. Soale napa? Yang jadi pertimbangan orang tua niku nyuwun sewu babakan bondo. Karena apa? Yang dijadikan acuan bukan Al-Qur'an. Jadi soleh tidak soleh itu ora penting, mung gue wong sakniki. Jarang sing takon salate. Kula bola-bali kula matur, "Gus, piye carane golek mantu sing apik?" Gampang. Subuh mangkaton ning masjid. Kok ning masjid ana bocah lanang rung duwe bojo, gelem subuhan ning masjid niku pantes dipek dadi mantu. Ayo. Ning nyatane wong sakniki nyuwun sewu, sing gelem subuhan ning masjid sing tuwa-tuwa meh mati, mati. Sing cah nom jiara. Karena apa Ibu Bapak rahimakumullah? Jenengan dereng yakin bahwa keimanan itu yang bisa menjamin rezekimu. Takwamu menjamin rezekimu. Seolah-olah lawae dhewe niki nyuwun sewu, lak kuliah apik oleh pekerjaan apik, sing jamin sapa? Ayo tak takon. Siapa yang bisa menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ana sing iso jamin. Apa rumangsan lak kuliah ning teknik kuwi mesti dadi teknisi? Sapa sing kondo? Apa lah wong juwiringi kuliah ning fakultas hukum mesti dadi sarjana hukum sing kerjane dadi hakim, sing kerjane dadi jeksa, dadi pengacara, sapa sing kondo? Kathah sarjana hukum sing nganggur. Lah wong ning terasan kok sarjana hukum malah bingung ilmune ra manfaat, gawe pasal dhewe. Pasal 378. Barang siapa nyuguh tamu ketika lebaran kalenge biskuit kok isine marning, maka melanggar pasal 378. Apa itu? Penipuan. Pasal 372. Barang siapa ngundang kiai orang amplopi, 372. Apa kuwi? Penggelapan. Upamane ngono kuwi upamane. Ora kena ngono kuwi. hadroh ning kene disangone ditampa. Ora disangoni, pamite bola-bali. Ngono kuwi carane. Sing ikhlas. Ora sang ngarep-ngarep. Aku ngerti kowe wong susah rupamu kaya kotak infak. Lah cetha to, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Napa awake dhewe ra yakin karo Gusti Allah, malah yakin karo kesarjanaane. Berarti Gus Miftah ora setuju karo sarjana. Sopo sing kandha? Kula nggih sarjana kok. Ning ijazah kula mboten kula jikuk, kula isin. Kuliah kok gelare SAG. Sarjana gak gimana gitu, isin aku. Ora ana sing jamin, Bu. Tangga kula niku kuliah teng pundi? Teknologi nuklir. Sakniki gaweane napa? Gawe mercon. Ayo. Lah mau gawe mercon bocah terasane pinter. Saben bar traweh dor iso ngono kuwi iso. Ora usah kuliah ning teknologi nuklir iso. Ayo. Sing mesake meneh napa? Tanggane bojo kula teng Depok catur tunggal. Kuliahe teng pundi? Geologi. Geologi niku napa? Pertambangan. Kudune kerjane teng pundi? Batu bara. Freeport. Kudune kerjane teng pundi niku? Teng Newmont. Kudune kerjane teng pundi? Blok Cepu. Jenengan pirsa, saniki gaweane napa? Tukang kuras WC. Nganti montore wae ditulisi. Silitmu adalah rezekiku. Sopo sing iso jamin tak kandhani? Ayo. Ning lak anakmu kuwi cah pondok, ilmune cetha, mulih ning terasan. Delalah wancine salat imame ra teko takoni, "Le, kowe sapa?" "Oh, kula Budi." "Kowe alumni ngendi?" "Pondok." "Iki le ana imame, ayo diimami le, manfaat ilmune." Delalah belas ra duwe duit, ora duwe beras. Mergo cah pondok, delalah ana wong mati, mbah kaume ra iso ngurusi, mbah mudine ra iso ngurusi, mangan tak kandhani gitu. Lah wong rezekine awake dhewe niku lak kadang-kadang tergantung wong liya to. Nggih napa mboten? Guru niku rezekine sangka murid, dokter rumah sakit niku rezekine sangka pasien, mbah mudin niku rezekine sangka wong mati. Lah kiai rezekine saking pundi? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iki kok sentimen karo aku ki ngopo to? Lah rezekine kiai iki saka ngendi? Ayo. Panitia mbahmu kuwi panitia. Pengajian rono hitungane gaya. Ora urune cerewet. Lah. Yakin nek. Allah itu kan mencukupi semuanya, ora mergo pendidikane. Ning kula yakin lah agamane apik, kuwi donyane dijamin karo Gusti Allah. Lah wong cetha kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan solusi dari masalah, nyuwun sewu, dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kula takoni kali santri-santri, "Abah niku pekerjaane nopo?" Tak jawab, turu. Apa iso tuku mobil, iso gawe omah, iso gawe pondok, iso ngopeni santri kabeh gratis, mujahadah kabeh mangan rono kotak infak. Niku napa hasil pengajian? Kula jawab mboten. Lah hasil pengajian iki pira to, Le? Apa meneh ning terasan? Alah-alah, ora ana hitungane tak kandhani. Tapi kula jawab, ning lak kula oleh rezeki mergo berkah ngaji, ho-ho. Mergo ngaji tanpa hitungan, biasa. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Yakin. Polisi kerja, dia mendapatkan gaji dari kerja nih. Tetapi lak gelem ngaji, imane api, takwane api. Yang diperoleh oleh pak polisi tidak hanya gaji, tetapi rezeki dari jalan yang tidak disangka niku luweh akeh tinimbang gaji ini, mbok yakin. Tenang. Mila polisi ini kudu sregep ngaji kandhani kok. Ayo. Apik banget to teng terasan polisi ini gelem ngaji. Saniki niku polisi wis apik mau jadi curigai kok apa meneh polisi elek. Kula wingi matur kali Pak Kapolri, Pak Kapolri baduki pondok kula 2 bulan yang lalu. Kula matur, Pak Kapolri, apa Gus? Polisi di Indonesia sekarang semuanya sudah baik. Tapi yang paling baik ada 2. Napa Gus? Polisi tidur dan patung polisi. Kula matur, sing rusak citra polisi iki mung siji sak janjane. Napa? Polisi lantas sing tugasnya cilukba, kuwi sing rusak kuwi. Kula matur kali Pak Dirlantas Jogja. Apa Gus polisi cilukba? Melanggar lampu merah ketoke sepi rono polisi begitu menggok polisi ini jedul. Iya. Sing rusak mung kuwi sak janjane. Ciluk. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah to polisi ini jenengan gelem ngaji. Ya Allah kula seneng banget kula teko wuh ana Ibda. Oh, Ibda ya Dan ya. Oh, Ibda. Lho, apik banget. Sampai kalau wingi kula ngaji teng SPN Selo Pamioro niku sekolah pendidikan sekolah polisi nasional. Niku nak ketok kepalane jamaah kula AKBP Farid Zulkarnain. Kula cerita untuk memotivasi polisi. Iki lho, polisi iki wis apik mau njek dicurigai kok. Contone napa? Ana wong kere banget arep nyewu dina bapak ibune ra duwe duit. Kirim surat, kirim surat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada. Dengan ini saya minta uang 600 ribu untuk memperingati kematian bapak saya 1000 harinya. Atas pemberiannya saya ucapkan terima kasih. Surat titip ke Pak Pos. Pak Posnya bingung. Lah kepada Allah ki suratnya terkengendi. Mergo bingung suratnya dikake Kapolsek, Pak Kapolsek, iki ono surat kepada Allah. Kulo bingung tak terke teng pundi, kulo terke teng jenengan. Diwaca Kapolseke. Kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saya minta uang 600 ribu saja. Kapolseke mesake, berarti wong butuh duit tenan. Akhirnya napa? Kapolseke ngejak anggotane polsek urunan, ngumpullah uang 550 ribu. Begitu ngumpul duite dikirim ke kepada yang ngirim surat. Nyoh, begitu ditompo kirim surat meneh mergo duite mung 550 kurang 50.000. Ya Allah, kirimannya sudah saya terima. Tapi saya minta tolong ya Allah, besok lagi kalau kirim surat jangan melalui polisi, dipotong ya Allah. Lah kurang ajar to kuwi. Wes diwenehi duit karo polisi malah ngarani motong. Jadi reformasi di tubuh polri sekarang luar biasa. Lah kula jenengan takoni kula. Polisi pripun Gus? Kula jawab apik. Lah ana sing elek niku mboten polisi tapi oknum polisi. Lah ana oknume sing dibubarke ora polisi, ne oknume kuwi sing dicekel. Kan ngoten niku. Kan semuanya niku apik, ning ya ana oknume sing rusak. Kiai iki ya rapi kabeh ya akeh sing rusak. Kowe ngopo nyawang aku? Ngopo? Delek aku ngopo? Aku ngomong kiai rusak kok nyawang aku. Lho, kowe malah nyawang aku genti. Piye to iki? Mulai wa rahimakumullah. Saya yakin kalau dalam kehidupan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, yakin selamat. Mengutamakan akhirat, kula yakin donyone mesti kecanda. Ning lamung ngoyak donya, akhirat ora mungkin kecanda. Niku lho Bu, maka utamakan Al-Qur'an. Anakmu lahir langsung Allahumma alimul kitab. Ya Allah, pahamkan dia dengan Al-Qur'anmu. Ya Allah, pahamkan dia dengan kitab sucimu. Kudune ngono kuwi malah ABCD. Oh alah. Dadi dokter yo le yo. Mergo rumangsane jenengan dokter niku wong pinter tulang golek duit gampang ngono ta. Sopo sing kandha dokter niku pinter? Dokter ki goblok tak kandhani. Buktine napa? Saben wong teko mesti ditakoni. Lah goblok kuwi. Lah pinter ngopo kok dadak takon? Hayo kowe. Sing pinter ki mung siji, sapa? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi ditakoni. Sapi kuwi lara apa? Ora ana. Yakin, Bun, dijamin kali Gusti Allah. Lah wong nyatane awake dhewe niki napa to sing dereng dicukupi kali Gusti Allah. Sak susah-susah sakniki ya awake dhewe iso buka mangan enak. Nggih napa mboten? Iji iso sahur mangan nggih enak. Badan sesuk senajan mung kuping gajah ya iso tuku. Lah galak to wong Indonesia iki kuping gajahe diuntal kok le gandane kok piye. Mila kalau wingi iki kalau rame beras plastik kula ora kaget, jangan kan mung beras plastik. Ning Purwokerto ndog gluduk dipangan tak kandani. Ning Surabaya rawon setan diuntal. Ayo ngapa. Bu. Bu. Amun dadi wong tuwa sing matri. Ning kula yakin yang jenengan didik anake nganggo Al-Qur'an, insyaallah rezekine dijamin kalih Gusti Allah. Mun jam setengah kalih pengajiane mun rampung. Wis kesel, Bro. Kula sesuk ajeng teng Jamil rusak mbahmu kuwi jam rusak ngawur. Ngenyek. Kula wis kesel, sesuk ajeng teng Jakarta, lanjut teng Riau 5 dino mang dongake muga-muga sehat. Wis donga dinunga muga-muga selamat donyone, selamat akhirate. Selamat uripe, selamat matine. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanir rahim allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anqul sadadin wa nasab rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir Allahumma ya mujir ajirna minan nar Allahumma ya mujir ajirna minan nar Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin Allahumma anjurna fi hadhihi lailati shahri zarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begadan megah pengawasan nuzulul Quran wonten ing dalem menika ingkang sampun ponaturaken panjenenganipun Gus Miftah. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokahipun ilmu, manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita lajengaken acara sadinipun nggih punika penutup. Kita akhiri sareng pawasan wonten ing dalu punika ganti syukur dhateng Allah maos kali mahamdalah sarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula kirang langkungipun nyuwun gunging samudra bangsami. Sekarang semantan arkulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadi. Salli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadi. Hatta tamma fi ilmillah risalatan da'imatan fi dawami mulki ilahi salatan da'imatan fi dawami mulki ilahi. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal ketun burine. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal ketun burine. Wong tua loro kondor ngarso pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma salli wa sallim ala sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammadi. Tama fi ilmillah isolatan daimatan bidawami mulkillahi isolatan daimatan bidawami mulkillahi. Rembulan tempat tangi koyorino rembulan berjumpa lagi ila liko ila. amaniyan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.